kecil usia belasan, rokok di tangan depan kedai tua. Di sela gurau tiga temannya, di atas koran asik main domino. Di lokalisasi pinggiran kota, yang nama dosa mungkin tak bicara. Neraka poster indah kamar remang, engkau lahir lelaki kecil malang. Kali Gongli bocah karbitan, besar dari belayan ribuan bapak. Kali Gongli anak rembulan, hidup dari bibir yang iklankan. Tubuh mulus ibunya, lelaki kecil usia belasan, pagi habis subuh kembali ia ditelan sepi.